Mitra Bisnis, beberapa pendapat menyebutkan dengan model demokrasi dan pemilihan yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini, publik sebagai pemilih adalah kunci yang menentukan arah perbaikan negara dengan cara tidak memilih calon legislatif maupun pimpinan eksekutif yang berkualitas buruk. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat, perbaikan itu masih jauh dari harapan mengingat publik di tanah air belum lagi dewasa dalam berdemokrasi dan berpolitik. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika kita melihat realitas publik masih banyak yang tidak paham pada sistem politik dan juga ketatanegaraan sekarang ini, apakah kita masih bisa berharap publik menyadari kalau mereka sendirilah kunci bagi perbaikan negara ke depan? Ya itu kesalahan bersama lah, termasuk kesalahan saya kan itu. Karena saya ikut salah membiarkan itu. Ya sekarang kita perbaiki sama-sama gitu. Saya sekarang dorong semua mantan aktivis yang masih bisa dipegang kayak gitu, ya, melakukan kerja politik bareng-bareng ini. Yang lebih nyaman di partai politik, silakan masuk ke partai politik dan bawa political baggage yang dulu mereka perjuangkan gitu, tanpa berubah. Dan ternyata masih banyak yang bisa kita temukan orang-orang seperti itu. Terakhir ini misalnya saya ketemu dengan teman lama gitu. Dulu pernah jadi ketua senat Fakultas Kedokteran UI. Dia jadi akademisi, jadi profesional physician gitu. Jadi dokter profesional sampai profesor, jadi direktur RSCM. Sukses dia bangun RSCM dan baru 4 bulan ini jadi dirjen. Jadi dirjen. Namanya Profesor Akmal Taher. Kita diskusi, dia bilang, gue baru belum 4 bulan ki, jadi dirjen udah berantem gue sama DPR kan. Terus dia ngomong, gue sih gak peduli besok gak kerja lagi, copot dari sana juga gak apa-apa. Orang dia dokter profesional. Nah, apa kesimpulan kami? Kita harus cari lagi teman-teman kayak gini. Dan harus masuk ke ruang kekuasaan, mau di DPR, mau di DPD, mau di pemerintah, nggak bisa lagi duduk di luar, kita membiarkan. Dan saya sudah memutuskan tahun depan, saya akan masuk ke ruang pengambilan kekuasaan politik dimanapun tempatnya itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, ASFM.